Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta dzulkin azim fashfa'lana fashfa'lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilati lil khadratil aliyah amma ba'd. Al-mukarramun, para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, jamaah pengajian rutin, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, karena kita masih dipertemukan kembali setelah Ramadan, ditambah kami melaksanakan ibadah haji. Sekarang masih diperkenankan untuk ketemu kembali dalam pengajian rutin dan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kedua kalinya, semoga sanjungan salawat dan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemberi syafaat kita, beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula kepada para akhbabillah. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kepada para wali-walinya Allah min awalihim ila akhirihim, khususan hadrati wa zada zaman wa a'wanihi wa sa'iri awliya ila hirati wa ta'anhum, dengan harapan semoga yang saya sebut-sebut di atas tadi memberikan bimbingan doa restunya kepada kita, sehingga kita senantiasa dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang yang bermanfaat fitni wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang kaula mulyakaken, manusia ini adalah makhluk yang sempurna. Dalam surat At-Tin didawuhkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari kesempurnaan ini Gusti Allah maringi dua alat. Lan alat luru niki sing paling penting, paling dominan, niki kudu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau tidak, kulonjenan dituntut. Ibarat perahu, kulonjenan dipun paringi perahu dan dipun paringi welah-welah ini. Kalau ingin mengambil mutiara di dasar laut, harus memakai alat itu. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Siji sing ono di lahir, yaitu akal. Jadi manusia yang berakal harus menggunakan akali. Niki. Sing nomor luru roh. Kudu gunakna rohani ini. Kekuatan rohani. Atau hati. Hati. Hati latifah, latifatul qalbi. Niki lurunnya. Nah, menungso sebagai manusia yang sempurna dengan akalnya harus dimanfaatkan. Dengan akal manusia bisa berpikir. Dengan akal manusia bisa keluar daripada permasalahan. Tanpa akal kita akan blow on, hadirin. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tafakkaru sa'ah. khairun min ibadati sab'ina sana. Jadi sapa wonge sing gunakno akali, dengan akal manusia bisa bertafakur, berpikir hanya sesaat, sedikit. Lu akal sing digawe berpikir, lebih-lebih berpikir untuk menemukan sesuatu yang paling utama. Ini, ndak usah panjang-panjang, sesaat aja. Ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun min ibadati sab'ina sana. Ini lebih baik daripada kita ibadah lahiriah, ibadah mempeng, mongso pitung puluh tahun. Lu ibadah pitung puluh tahun koyok ngene, sing api koyok ngene, bagusnya seperti itu. Kalau kita menggunakan akal untuk menemukan sesuatu yang paling manfaat, yang paling agung, menggunakan akal ini dibandingkan ibadah pitung puluh tahun, isik bagusan menggunakan akal untuk menemukan sesuatu kebenaran yang hakiki. Niki akal. Mulane kula njenengan niki sapa sing akali banter, tafakuri banter, dia akan banyak menemukan. Karena dunia niki rahasia. Kulinduru madza fis samawati wal ardh. Ini sering didawakan toh? Katakan wahai kekasihku, nabiku, rasulku Muhammad kepada umatmu, kul unduru. Perhatikan. Umatnya dikongkan memperhatikan. Nah, bahasa memperhatikan itu bukan hanya dengan mata. Kalau melihat jelas dengan mata. Kalau perhatikan, lihatlah memakai mata. Pesan apa yang kau lihat, ada apa yang kau pandang, ini akal yang berfungsi. Maka disebut unduru. Unduru. Melihat sambil memperhatikan, ku unduru. Apa yang diperhatikan? Semua ciptaan Allah. Madza fis samawat, yang ada di langit maupun yang ada di fil ard. Loh, dengan berpikir niki kula panjenengan niki bisa menemukan rahasia-rahasia alam, sehingga kula njenengan lek wis eruh rahasia-rahasia, akhirnya menuntun. Lho, rahasia-rahasia alam ini nanti ujungnya di mana? Ini contoh Nabi Ibrahim. Saat-saat dia bertafakur melihat orang menyembah bulan, dengan menggunakan tafakur bulan akan hilang dikala matahari terbenam. Oh, kalau begitu bulan itu bukan Tuhan karena bisa terbenam. Ini gunakan akal. Di satu sisi melihat orang menyembah matahari, ditafakuri matahari banyak jasanya. Tanpa matahari, manusia, binatang, orang-orang, makhluk hidup akan mati. Ini mungkin yang terbaik. Tapi begitu pula. Maaf, kalau bulan tadi terbitnya matahari, hilang. Tapi kalau matahari, hilang saat terbenam. Karena ada perputaran. Ini namanya tafakur. Akhirnya ujung-ujungnya tafakurnya Nabi Ibrahim berarti makhluk yang nampak dan kasat mata ku ketok moto, itu adalah ciptaan yang mana ciptaan pasti tidak bakal kekal dan pasti akan fana, lebur dan hancur. Dadi ujung-ujungnya akal sing gunakno kanggo digunakno kanggo tafakur itu akhirnya menemukan berarti semua yang ada ini pasti akan berganti. Kalau dulu saya kaya, suatu saat berganti menjadi miskin. Kalau dulu saya sehat, suatu saat berganti menjadi sakit. Kalau mungkin sekarang atau kita dulu miskin, mungkin akan berubah menjadi kaya. Karena dunia adalah serba teka-teki, ono rahasiane, yang mampu mencerna rahasia dunia adalah akal pikiran dengan menggunakan tafakkur hati dengan berpikir kalau mau. Mulane orang yang pandai itu bukan orang yang bertafakur hakikate wong pinter ku tafakur menemukan teori mboten. Hakikate orang yang pandai itu bertafakur menemukan bahwa kuwabeh sak isine ku lebur sing ono Sang Pencipta. Itu orang yang terpandai. Jadi ini ono teka-teki sapa sih wong sing paling pinter? Profesor itu loh. Albert Einstein. Profesor-profesor ahli filsafat, bukan. Yang pandai walaupun orang itu orang di kolong jembatan, walaupun orang itu miskin, bertafakur menemukan suatu teori yang teori itu menjadi keyakinan bahwa semua di dunia adalah tidak kekal. Sekarang kaya mungkin besok akan jatuh. Sekarang jelek mungkin besok akan dirubah menjadi baik. Sekarang kita mujahadah, mungkin setahun dua tahun tadi musuhi perjuangan. Ini tafakur, akhirnya menemukan semuanya ada di tangan Allah. Biadikal khairu, di tanganmu lah ya Allah semua kebaikan. Akhirnya kelonjiran gak ngendel apa-apa. Yang diandalkan adalah Allah, Allah, Allahu Akbar. Lu tafakur sing koyok ngini iku khairum min ibadati sabina sana. Ini akan lebih baik dibandingkan ibadah 70 tahun. Kita sudah menemukan itu apa belum? Kalau ndak menemukan kalau panjang apik titik wis gawok niki. Wah aku wis apik. Lek kalau panjang tafakur aku iso apik iku sapa sing maringi? Aku iso lunga haji ku sapa sing maringi? Lah aku iso mujahadah ngamalno selawat waqidiyah, iso nangisi dosa, ini siapa yang memberi? Kalau kita tafakur ujungnya Allah bila. La haula wala quwata illa billah. Lo ini yang paling penting. Orang pandai adalah orang yang menemukan Tuhan di dalam segala sesuatu. Fa aina matwallu fa thamma wajhuh. Sehingga Allah mengatakan di mana kamu berada, lek kui menggunakan tafakurmu, menggunakan pikiranmu, pasti kamu akan menemukan aku di sana. Wis ngono wae durung hadirin. Usaha macet. Tangisono gete bila belum. Tetap macet. Karena yang kita cari adalah solusinya, bukan Allah yang menciptakan. Mulane lek panjenengan ngalami masalah, lek panjenengan golek solusi, jalan keluar itu nganti ngeluh ra iso. Inilah kesalahan kita di dalam itikad. Kita ngalami jalan buntu lek sing digoleki mung solusine tok salah itu. Solusi itu nomor dua. Nomor satu temukan siapa yang menciptakan saya macet itu. Kalau sudah ketemu yang macet kita munajat. Bermohon kepada Allah, pasrah kepada Allah, baru Allah memberikan solusi. Kita menemukan solusi dari Allah bukan dari akal. Jadi tafakur yang benar itu tafakur menemukan Allah sebagai Sang Pencipta. Akhirnya kita menemukan segala sesuatu ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sing diarani wong goblok iku dudu wong gak tahu sekolah itu mboten. Sing diarani wong goblok iku masih pinter ya apa lek gak menemukan Tuhan dalam kehidupan iku bodoh. Wong Allahu Akbar wa Maha Agung kok gak bisa menemukan Tuhan di dalam hidupnya. Ya siapa itu? Ya saya sendiri ya. Nek sing goblok iku kula. Tiap hari Allahu Akbar, Allah Maha Agung, tapi tidak bisa menemukan yang agung itu kan goblok itu berarti. Ini saya ini hadirin. Entah lek jenengan kabeh pinter napa nun saya apa bloon enggak tahu ini. Kalau saya jujur mawon bloon kula niki. Saben dino salat, saben dino Allahu Akbar tapi tidak bisa menemukan Allah di dalam jiwa kita, menemukan segala sesuatu di balik itu. Ayo akal, akal kembali akal. Jalan buntu solusinya adalah tafakur. Kembali kepada Allah. Ujungnya. Babil qadri khairi wa syari minallah. Sukses tidak? Kembalikan. Lepas kita mengenal Allah. Baru di situ ada kekuatan agung. Semua berasal dari Allah. Munajat kepada Allah. Akhirnya Allah menemukan itu semua. Di situ tercantum dalam selawat Allahumma ya wahidu. Ya akhir kita harus kenal dulu dengan beliau. Dengan Allah. Yang punya sifat satu. Ya ahad yang tunggal. Kalau sudah kenal dengan ya wahidu ya ahad. Ya wajidu. Karena dia yang menemukan. Ya kelonjenah kan rumongso ya. Rumongso menemukan. Rumongso sukses. Ini kan salah ini tauhidnya. Ya wajidu, Allah yang menemukan. Mengapa Allah memberikan itu pada kita? Karena Allah memiliki sifat ya jawad. Karena dia loman. Allah yang maha besar karunianya. Ini yang kita baca tiap hari. Akal, gunakan akal. Gunakan akal. Ini adalah alat yang pertama. Kalau akal digunakan, barulah dalam dawuh ini. Ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlah yadkhulu biha midana fikroh. Jadi Syekh Ibnu Athaillah mendawuhkan, ma nafa'al qalba syai'un, dan seterusnya tadi ya, tiada sesuatu yang bisa memberi manfaat kepada hati. Manfaat. Jadi tidak ada barang sing iso manfaati nang ati. Berarti ini kekuatan yang paling utama selain akal adalah hati. Lho, hati ini ndak akan bisa manfaat. Moro manfaat lho ora iso. Padahal didawuhkan ati ini menungso iku gak iso manfaat. Berarti ati sing gak manfaat itu ati sing gak madep gitu lho. Lesane zikir Allah-Allah. Tapi atine gak madep, berarti ati gak sing ora manfaat, malah atine diiseni sirik, diiseni iri hati, drengki, diiseni ya begitu-begitu itu. Jadi ati ora iso manfaat. Padahal didawuhkan ora ono sing iso manfaati. Segala sesuatu syai'un ya, segala sesuatu. Ora iso manfaati ati, atine menungso ora iso manfaat. Terus gimana? Atau bisa memanfaati jiwa kita? Seperti halnya, atau kita sebut kecuali, gitu ya, dengan uzlah. Dengan menyendiri. Usume menungso sumpek, bengong, usume kelonjan bengong, dia tuh menyendiri. Berpikir, apa yo penyebabnya? Mengapa saya gagal? Dia menyendiri, menemukan Allah sebagai sumber segala kehidupan, terus kula panjenengan ini berhadapan dengan Allah, berpikir, aku gagal, mengapa? Digolei. Matur kepada Allah, menemukan Tuhan yang menciptakan kegagalan, dan yang menemukan Allah yang menciptakan kesuksesan. Loh, ini menyendiri melepaskan perkara-perkara duniawiya hanya menuju Allah sendiri, walaupun itu di tengah-tengah pengajian ataupun walaupun itu di tengah-tengah keramaian. Orang ini disebut uzlah rohani. Jadi menyendiri batinnya yang maji ambek tafakuri ya aku iki agak dosane menungso iso nangis, gunakan uzlah menyendiri di hadapan Allah. Ya Allah, sak mini wongi ake. Dia menyendiri. Kata-kata menyendiri berasal dari kata sendiri. Dia mengatakan, hanya saya sendiri yang paling rusak ya Allah. Orang lain dihilangkan, yang ada hanya saya yang kotor ya Allah. Orang lain dihilangkan, hanya saya yang kurang baik ya Allah. Orang lain dihilangkan, yang ada hanya dirinya. Hanya saya yang bodoh, hanya saya yang keliru ya Allah. Ampunilah kami. Itu uzlah rohani. Wis iso ngono apa durung? Apa malah dibalik? Sekian ini ya Allah, sing pinter mung kula. Apa ngono? Sekian banyak orang ini, sing keramat mung aku. Sebab aku ustati sing ngaji. Apa ya begitu? Silakan. Kalau ingin uzlah bersama iblis, yo rumongso api. Tapi kalau uzlah menemukan Allah, faqad dzalamtu abadan wa rabbini, hanya merasa hina di hadapan Allah. Uzlah, uzlah, menyendiri. Loh kok dengan menyendiri? Iya. Sebab orang menyendiri itu adalah yadkhulu biha midana fikrah. Orang yang menyendiri kepada Allah dalam keadaan bingung, dalam keadaan sumpek, dengan zikir, dengan nida ya sayyidi ya Rasulullah, hatinya meneropong jauh kepada Allah, merasa hina, ini membuat hati atau jiwa akan masuk ke dalam medan tafakkur. tafakur. Jadi jiwa niku mau katut melok tafakur sehingga jiwa menyadari oleh ngono sing salah aku. Oleh ngono aku iki sik adoh nang Gusti Allah. Mulane dunguku gak dikabulno lah wong aku sik koyo ngene. Lho akhire hati timbul pengakuan, penyesalan di hadapan Allah karena kita sebagai manusia bagaikan setitik debu yang tiada manfaat sama sekali. Lho berpikir sing koyo ngono iku khairun min ibadati sab'ina sanah. Wong iku lebih baik daripada ibadah 70 tahun, sebab berpikir yang demikian itu menjadikan hati kelopanjan sakolo rumongso ino, sakolo rumongso gak duwe kekuatan. Saat itulah Anda, kita tercatat sebagai hamba Allah yang hakiki. Karena pasrah sampun. Ya, jadi ilmu ya kita terapkan harus itu. Apa arti ilmu yang banyak kalau hati kita masih tidak manfaat? Karena inna allaha la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum. Ajsamikum malaki yanduru ila kulubikum amalikum. Sebab sing didelok karo Gusti Allah duduk semuanya yang lahir napa itu? Bukan jasad anake sapa, dulure sapa. Gawe kopi apa, haji ping pira, bukan itu. Inna allaha la yanduru. Saat teman Gusti Allah tidak memelihara itu, tidak melihat itu. Sing dideleng dudu iku. Apa? Apa lahirmu dudu? Oh iki lho turunane kiai. Iki turunane kiai gede. Tirakate api. Oh dudu, bukan itu. Bukan itu yang dilihat. Iki lho wong darah biru, tidak. Walakiyan duru ila qulubikum. Tapi yang dipersani Gusti Allah adalah hatimu. Hatimu manfaat apa ora? Hatimu kau ajak masuk ke medan tafakur sehingga hatimu menyadari bahwa kamu tidak ada apa-apanya. Rek menungso rumongso, aku wis ora ono apa-apane. Dia baru menjadi hamba Allah. Nah, kalau sudah merasa terhormat, silakan nyisi. Ojo dadi kamulan Gusti Allah. Sebab hakikat yang terhormat, yang maha suci adalah Allah. Selain Allah adalah makhluk tidak memiliki apa-apa. Gimana kita hadirin? Mulanya orang-orang yang alim, orang-orang yang arif bila itu, dia tidak punya merasa kedudukan. Tidak punya merasa memiliki kedudukan. Ini dulu ada seorang ulama besar, terkenal wali. Dia hanya berjalan ke pasar. Dia memakai kacamata. Dia memakai kopiah biasa. Bukan karena apa? Karena dia merasa tidak punya kedudukan. Seje lek kulo. Lek jenengan mungkin kulo. Nang pasan gawe klambi cekak. Nang pasan gawe klopluk biasa. Tujuannya nyamar nutupi diri. Orang yang nyamar nutupi diri dia merasa baik. Lain lo ya. Dia merasa baik ditutupi. Awas syirik yang kecil, yang halus. Oh, wong iki aku tak nutupi awakku, aku cek gak diceluk kiai. Aku kok diceluk, berarti rumangsa dadi kiai itu, bahaya itu. Oleh nutupi karena merasa sudah baik. Oleh nutupi karena merasa wis keramat. Oleh nutupi awak karena merasa dirinya sudah unggul. Orang yang demikian itu podo karo garangan tutupan tawadhu ini hadirin hadirat. Kula jenengan kan garangan menungsae kula niki. Ngaji yang gaya kelambi cekak. Biasa yang gaya kelambi dengan dawa. Ini garangan. Nutupi gaya kelambi cekak. Kupluk ireng. Ngaji gak gaya kupluk putih. Ini garangan nih. Garangan tutupan tawadu. Lek tawadu itu buka mencolot garangan ini. Lek mangsa itu. Masya Allah. Nampak cacat kita di hadapan Allah. Kalau rohani dibuka. Nampak elek kelanjutan. Sudah ndak usah pamrih apa-apa, mbuh pakaian cekak, mbuh baju putih atau kopiah putih atau kopiah lain, yang penting lillah, ojo adik macam-macam. Baru hamba Allah. Kesti kaya contoh nek ngarep njenengan iki. Ngaji kok nek klambi cekak. Terus ditakon, "Apa, Pak? Aku nyamar cekak disebut kiai itu garangan tutupan tawadhu itu." Hadirin. Ndak usah cari yang lain, di muka sampean sudah nampak jelas ini. Saya sendiri hadir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni. Faqad dalam tu apa tawarubini. Wa laisa li ya sayyidi siwaka. Fa in taruta kuntu syaksonalika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni. Faqad dalam tu apa tawarubini. Wa laisa li ya sayyidi siwaka. Fa in taruta kuntu syaksonalika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu ahbata wa laisa li ya sayyidi siwaka fa in taruta kuntu saksonalika. Hadirin wal hadirat, ya mari kita koreksi diri kita masing-masing, sebab binjing yang tenala maksar niku ini manusia. Maaf hadirin hadirat, ini sudah dirubah kali Gusti Allah wajah ini. Wa idza ja'atis sokhoh. Jadi apabila trompet sangkakala ini ditiup kali malaikat Israfil, ini menungso pada tangi seperti benih yang tumbuh masuk ke alam mahsyar. Di saat itulah dirubah wajah menungso. Sing biyen garangan kemulan tawaduk, tawadu copot muncul teko kabur kubur. Ilmunya kita tutupi dengan ibadahnya, atau kita tutupi dengan sholatnya, tapi jerone iku kok setan yang besok tangi yo. Maaf hadirin, ya wajah ya rupa setan itu. Karena di alam maksar itu jasad sudah tidak ada apa-apanya, sudah hilang, yang ada adalah hukum rohani. Oleh karena itu ya maaf hadirin, monggo mumpung ono kesempatan kita dimanapun berada, kita resiki hati kulonjeng. Ilmu itu luas, cuma yang kita ketahui hanya sedikit sekali. Yang diberikan oleh Allah kepada manusia hanya kolil, hanya sedikit, termasuk kulonjeng. Masuk banyak ilmu-ilmu yang harus kita cari, terutama ilmu yang berhubungan dengan rohani, terutama ilmu yang berhubungan dengan batin tadi. Bila sangking menengok dua kekuatan ini, monggo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama adalah kekuatan akal, manfaatnya, manfaatkan. Yang nomor loro adalah kekuatan batin diri kita masing-masing. Hati kita itu gimana? Apakah mampu menjadi batin yang manfaat? Hati yang manfaat itu terserah kula panjenengan sedoyo. Oleh karena itulah hadirin, dalam pengajian yang singkat ini, karena juga ibu-ibu juga tidak dengar mungkin karena jarak jauh, mari kita manfaatkan untuk mujadah sambil tafakur, terutama hati kita upayakan supaya betul-betul masuk kepada tafakur. Kalau kita tafakur sebagai hamba yang penuh dosa, hati kita melok, iya aku penuh dosa, sehingga hati kita mengaku tulus kalau kita hamba Allah yang penuh salah dan dosa. Ya hadirin maaf karena berhalangan ini sesuatu, dan saya pun kebetulan juga ada acara kesekolahan, karena ada pembangunan sekolah yang harus saya hadapi ini. Ya saya mohon doa restu pertama kabeh semua, muka-muka diri dan kali Allah subhanahu wa ta'ala sewaktu-waktu meninggalkan dunia yang fana, hati kita ini dalam keadaan bersih, hati kita menjadi hati yang benar-benar mutmainah, diri dan kali Allah mati gawa iman Islam bihusnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma ya waqifu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adrati ma'lumatillahi wa wujudati wa amdati. Allahumma ya wahid ya ahad, ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi ma'lumatillahi wa fidati wa amdadi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajib ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi ma'lumatillahi wa fidati wa amdadi. Allahumma kama antahu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafina wa habibina wa qurrati ayina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma minhamdiyan bihaqqana min jadi bahril wahda hatta lana rawana nasma wa lana jidha wa lana nisa wa lana tasaruka wa lana sumuna illa biha wa tarzukona tamama mabrabika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik ala ibadika wa sofi adada ma khalaqtuka wa sofi tabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Syafi'an wa Rasulullah wa Salam alaika wa rahmatullahi wa barakatuh wa aslahu wa ruha wa tarikin wa qadul hamdu wa rata wa rahmatullahi wa laisa liya sayyidin siwaka wa intaruka kudusan sunalika. Ya Syafi'an wa Rasulullah wa Salam alaika wa rahmatullahi wa barakatuh wa aslahu wa ruha wa tarikin faqad lam du'a badarukini wa laisa liya sayyidi siwaka fa intaruka kudusan sunalika. Ya Syafi'a al-Fasli salatu wa salam alaika nurul farfi hati alana wa aslahu wa ruhna wa tarikini faqad lam du'a badarukini wa laisa liya sayyidi siwaka fa intaruka kudusan sunalika. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghawthu zarqa alaika rabbi bi'idhnillah wanzur ila ya sayyidi binadro muzilatil qadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu zarqa alaika rabbi bi'idhnillah wanzur ila ya sayyidi binadro muzilatil qadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu zarqa alaika rabbi bi'idhnillah wanzur ila ya sayyidi binadro muzilatil qadratil aliyah. Ya Syafi'a al-Khalqi Habibullahi salatu wa salamu alaihi dallat wa dallat billahi barakati khudiyati ya sayyidi wal ummati. Ya Syafi'a al-Khalqi Habibullahi salatu wa salamu dallat wa dallat billahi barakati khudiyati ya sayyidi wal ummati. Ya Syafi'a al-Khalqi Habibullahi salatu wa salamu dallat wa dallat billahi barakati khudiyati ya sayyidi wal ummati. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin Zafir Umami wal Ali wajalil anama muslimi bil waqidi yadili rabbil alami. Ya Rabbana ufir ya siluna wajina koribani bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin Zafir Umami wal Ali wajalil anama muslimi bil waqidi yadili rabbil alami. Ya Rabbana ufir ya siluna. Rahman Rahim. Ya Rabbana Allahumma salli salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala wajhi lana mabusyir bil waqidiyati bil alam. Ya Rabbana ghfir qorib al bainana wa bainana. Al Fatiha. Ya, saya kira ini cukup matur mawon. Mugi-mugi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk pengajian yang akan datang niki sediane 2 minggu malih, berarti tanggal berapa ya? Tanggal 20 tanggal 1. Kula ngisi pengajian dateng Banyuwangi. Nah, pengajian ini tempat di tebe, sehingga kalau saya pulang pagi di sini itu nyampe jam 1 siang. Jadi apa ini? Ditunda tanggal 8. Dijoakan minggu yang akan datang saya di Bojonegoro. Gimana? Apa tanggal 8? Ini pas 2 minggu malam mingguan ini wonten acara terus ngisi triwulan di Bojonegoro minggu malam yang terdek Banyuwangi. Mau pulang langsung tidak ada kendaraan di Banyuwangi. Jam 1 tidak ada kendaraan, harus nginep. Begitulah. Gimana enak ya Mas? Tanggal 8 aja ya. Tanggal 8 tapi sing cedek tetap upayakan nanti tetap ikut sholat tasbih atau apa. Dan yang kedua, hadirin, untuk operasional gedung ini alhamdulillah ya tercover, tapi masih banyak karena situasi yang demikian. Tiap hari ada adik mujadan dongak nunjungan kabel. Ini pun juga butuh apa, maksud kita jangan entah minuman dan lain-lain dan yang lain-lain. Maka oleh ono rezeki walaupun sedikit, tolong selain untuk perjuangan wakidiyah secara khusus, gedung ini juga ikut dipikirkan walaupun itu punya 1.000, 2.000, ya tolong diisi sehingga operasional ini tetap bisa berjalan karena ini pusat, merupakan pusat bagi kita semuanya untuk perjuangan ini. Ya, kalau kita tetap semangat kemauan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya syah.